selalu ku cinta. Harus bukti, karena engkau selalu di hatiku. Kau tak percaya jodoh takkan kemana bila Tuhan menakdirkan pasti di selalu